Selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dan terutama pendengar setia acara Through the Bible. Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liao dan istri Liu Linin. Kita puji syukur kepada Tuhan yang memimpin kita tiap-tiap pagi kita bisa mempelajari firman-Nya. Atas kasih karunia-Nya hari ini kita tiba di Kitab Wahyu pasal yang ke-12. Tidak terasa kita sudah mendekati bagian akhir dari perjalanan kita. Mari sebelum kita membaca dan membahasnya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami pagi hari ini datang dengan hati yang sembah sujud kepadamu, dengan pikiran yang terarah kepadamu, dan memohon berkatmu, pimpinanmu dalam kami mempelajari kebenaran firmanmu. Tuhan, tolonglah kami, bukakanlah akal budi kami, celikanlah mata rohani kami, agar kami dapat memandang perkara-perkara rohani dan dapat memahaminya dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, Ninin akan membacakannya, hanya ada 18 ayat saja, silakan. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya, dan sedang mengandung, dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah, seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya, segera sesudah perempuan itu melahirkan. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tatanya. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1240 hari lamanya. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikhail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Ya, oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya. Kita sudah sampai di pertengahan, ya. Pertengahan kitab Wahyu. Kita sudah pelajari tentang zaman gereja, pengangkatan, kemudian diikuti oleh tula-tula. Diikuti oleh tula-tula dan sangkakala, ya, meterai, tujuh meterai, kemudian sangkakala. Kemudian kita juga telah mempelajari di pasal 10 tentang, ya, kitab yang dimakan dan kemudian yang diberitakan. Dan kemarin kita bicara tentang dua saksi yang Tuhan pakai pada zaman tribulation untuk memberitakan, untuk bersaksi, ya, dengan gagah berani, dengan tanpa kompromi, dengan, ya, sungguh-sungguh, ya, berdiri teguh di atas kebenaran. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita sampai di pasal yang ke-12, ya. Di pasal yang ke-12. Nah, kelihatannya di pasal yang ke-12 ini adalah mengenai kisah bagaimana, ya, asal-usulnya sampai bisa ada masa tribulation, ada masa di mana bangsa Yahudi bisa dibenci, ya, bagaimana dia bisa menjadi bangsa yang dimusuhi oleh si naga itu, gitu, ya. Jadi, nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya. Jadi sekali lagi, kitab Wahyu itu pasal per pasalnya, bahkan itu bukan secara urutan, gitu. Karena ini penglihatan, ya. Ini penglihatan, bahkan ada sebagian kejadian di sorga dan sebagian kejadian di bumi. Jadi bisa waktu yang bersamaan, ya. Tetapi ketika mencatatnya, ya, tentu di dalam hal mencatat atau dituangkan ke dalam tulisan pasti ada duluan, ada belakangan, padahal peristiwa itu terjadi bersamaan, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ini, ya, ini kelihatannya adalah sejarah, ya, sejarah bagaimana sampai ada permusuhan yang dahsyat, ya, antara naga itu dan perempuan yang melahirkan seorang bayi, gitu. Jadi ada permusuhan, ada dendam kusumat yang sedemikian besar pada naga itu, ya. Nah, kelihatannya malah ceritanya itu adalah dari ayat 7 malah, ya. Di ayat 7 itu, ya, katanya timbullah peperangan di sorga, ya. Jadi, ya, timbullah peperangan di sorga, ya. Mikail dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, gitu, ya. Jadi terjadi peperangan di sorga, ya, satu peperangan yang dahsyat. Nah, di dalam bagian Alkitab yang kita baca ini, yaitu Wahyu pasal 12 ini hampir semua teolog setuju bahwa naga, perempuan, semuanya itu adalah figuratif, ya. Figuratif artinya simbolik, ya. Jadi bintang, bulan dan lain sebagainya, ya. Ini sebuah gambaran, karena di sini Yohanes sudah berkata satu tanda atau satu ini Simeon, ya, kalau dalam bahasa Yunaninya, ya, itu satu tanda. satu sesuatu yang menandakan sesuatu apa gitu ya. Jadi suatu tanda, bahkan bisa diterjemahkan juga satu peringatan gitu, the omen ya. Jadi satu tanda, a sign, atau satu peringatan gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, yaitu di sini kita lihat ada beberapa figur yang terlibat di dalamnya, yaitu ada perempuan di situ, ya, ada naga, ada keturunan perempuan, ya, dan keturunannya yang lain, ya, dan lain sebagainya. Nanti kita lihat akan semuanya itu kita lihat ya akan ada kecocokan, mesti akan ada kecocokan di dalamnya. Nah, kelihatannya itu dimulai di surga, yaitu terjadi peperangan antara ya malaikat ya Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu ya. Dan naga itu ya dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Nah, rupanya naga di sini ya sudah jelas dikasih tahu di ayat 9 ya bahwa dia adalah iblis dan iblis atau setan itu. Jadi itulah dia si Lucifer itu ya. Kelihatannya sudah tidak lain lagi bahwa dia adalah Lucifer ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita buka di Daniel ya, kita lihat di Daniel pasal yang ke-10 ya. Daniel pasal yang ke-11 ya. Ayat yang ke ini ya. Kita lihat ya. Ya. Oke. Di situ di kitab Daniel ya pasal yang ke-10 ya di ayat yang ke-13 ya, Daniel pasal 10 ayat yang ke-13 ada berbunyi demikian. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri, ini Iran, ini pemimpin kerajaan orang Iran ya, berdiri 21 hari lamanya menentang aku, tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Jadi Daniel juga sudah diberi penglihatan tentang hari terakhir, dan di sini kita lihat ya salah satu malaikat, sangat mungkin itu Gabriel ya, dihadang oleh ini pemimpin kerajaan Persia katanya. Untung Mikael datang membantu. Nah, saya hanya ingin membawa Anda untuk melihat bahwa terjadi pertentangan yang terus ya di dalam kitab Yudas ya, di dalam kitab Yudas, satu kitab sebelum Wahyu ini, di ayat yang ke-9 malah ada berbunyi begini. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis ya, mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau ya. Nah, memberi gambaran kepada kita bahwa ini setan ini ya, si Lucifer ini lumayan galak gitu, lumayan hebat dia, sampai Mikael ya penghulu malaikat itu tidak memakai kata-kata hujat katanya ya. Itu juga menunjukkan karakter dari Mikael yang baik ya, yang tidak memakai kata-kata hujat ya. Tetapi kita lihat di sini bahwa si Lucifer ini dia lumayan galak, dia tidak segan-segan itu menghadapi Mikael gitu ya. Nah, di Wahyu pasal 12 ini menceritakan atau mengisahkan ya pernah terjadi gitu ya satu peperangan di sorga di sana ya, terjadi peperangan di mana Mikael dan malaikatnya berperang melawan naga itu atau Lucifer ya, dan naga itu dibantu oleh malaikatnya. Wow ya, jadi satu peperangan yang dahsyat antar malaikat ini ya, antar malaikat. Nah, tetapi mereka tidak dapat bertahan katanya, mereka tidak dapat tempat lagi di sorga. Nah, jadi jelas ya naga dan malaikatnya tidak memiliki kemampuan sehebat Mikael ya. Mikael itu malaikat yang dahsyat itu ya. Nah, mungkin yang di pasal-pasal sebelumnya kita sudah pelajari, dia yang kakinya saja seperti itu api yang bernyala-nyala itu ya, yang berdiri di antara ini ya darat dan laut itu ya. Nah, dia ini malaikat yang dahsyat sekali karena dia disebut penghulu malaikat. Penghulu itu artinya pemimpin ya. Jadi pemimpin dari malaikat. Nah, Mikael berhasil mengalahkan Lucifer ya. Tetapi katanya mereka tidak dapat bertahan ya. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga katanya. Dan naga besar itu ya, si ular tua yang disebut iblis ya atau setan ya, yang menyesatkan seluruh dunia ditempatkan katanya ya. Nah, ini dilemparkan ke bawah kan, dilemparkan ke bawah ke bumi ya, dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Ah, jadi ini pertarungan di sorga antar malaikat ya, yaitu Mikael ya, si penghulu malaikat itu melawan Lucifer si naga itu ya, dengan malaikat-malaikatnya juga ya. Nah, akhirnya malaikat-malaikat yang Lucifer ini disebut iblis ya, disebut iblis ya, setan gitu ya. Setan itu satu ya, Satanos itu. Itu si Lucifer itu sendiri. Kalau iblis itu banyak ya. Jadi seringkali di dalam Alkitab itu setan itu bentuknya tunggal ya. Jadi Satanos itu tunggal ya. Sedangkan iblis itu dia pakai ini jamak ya. Jadi setan itu pemimpinnya gitu ya, dan dia menyeret ya malaikat-malaikatnya bersama dengannya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah orang seringkali bertanya katanya, mengapa Tuhan menciptakan iblis? Oh, no, Tuhan tidak menciptakan iblis ya. Tuhan hanya menciptakan malaikat ya. Tuhan menciptakan dua makhluk yang berakal budi, dua makhluk yang memiliki kesadaran diri ya, dua makhluk yang diberi kehendak bebas untuk bertindak, untuk memilih ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, Tuhan mengharapkan makhluk yang berakal budi, makhluk yang bisa berpikir, memiliki kesadaran diri, yang berkehendak bebas ya, akan mengasihinya, akan menyembahnya, mengasihinya dengan sukarela dan dengan sukacita gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu harapan Tuhan ya, supaya yang diciptakannya yang berkehendak bebas mau mengasihinya, bersikap positif kepadanya dengan sukarela dan dengan sukacita. Nah, tetapi ya, namanya makhluk yang berkehendak bebas, makhluk yang memiliki akal budi, sadar diri, ternyata karena dia bisa memilih. Nah, lihat di sini ya, Lucifer memilih menentang Allah. Dia kepingin lebih dan kepingin lebih lagi gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati dengan ambisi kita ya, hati-hati. Karena ambisi seseorang bisa menyeretnya melakukan hal yang sangat menyakitkan hati sesama kita dan juga hati Tuhan tentu. Nah, kita lihat kemudian dia menyeret malaikat-malaikat yang lain ya. Di bagian lain itu sepertiga dari malaikat ya, sepertiga dari malaikat ikut dia. Wow, jadi cukup banyak iblis ya. Cukup banyak iblis itu yang asalnya adalah malaikat ya, yang asalnya malaikat. Jadi Tuhan tidak menciptakan iblis, Tuhan hanya menciptakan malaikat. Nah, cuman malaikat ini membangkang ya, menentang Allah, dan untuk membedakan mereka dari malaikat yang setia, maka mereka diberi sebutan yang lain lagi. Sebutannya sesuai dengan perbuatan mereka. Iblis itu disebut pendusta ya, diabolos ya. Jadi itu pendusta ya. Nah, setan ya. Jadi dia pendusta itu. Nah, diberi sebutan yang lain. Nah, seperti kita juga ya, orang yang Tuhan tidak menciptakan pencuri gitu. Tuhan hanya menciptakan manusia yang baik-baik gitu. Ya, cuman kemudian orangnya mencuri lalu dikasih nama lain jadi pencuri gitu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu terjadi di sorga di sana. Nah, dan itulah ya, di sini kita lihat di pasal 12, kita kembali ke ayat satunya. Tampaklah satu tanda besar di langit, katanya. Satu besar tanda besar di langit, katanya. Jadi ada satu ini penglihatan tanda gitu ya. Seorang perempuan berselubungkan matahari ya dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota ya dari 12 bintang di atas kepalanya ya. Nah, ini siapa ini ya? Ini perempuan mana ini gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, teolog-teolog semuanya telah berusaha untuk menggali hal ini dan berusaha menjelaskannya. Oh, ada banyak penjelasan. Tetapi menurut saya yang masuk akal di sini itu adalah bahwa perempuan ini maksudnya adalah ini ya, bangsa Yahudi. Ini bukan satu orang perempuan ya, satu orang perempuan. Tetapi di sini adalah secara figuratif ya, secara figuratif di sini perempuan ini maksudnya satu bangsa ya, satu bangsa, bangsa Yahudi ya, bangsa Yahudi ya. Kita lihat ya, perempuan satu bangsa Yahudi dengan katanya berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, masih ingatkah Anda mimpi Yusuf ya, bahwa ini Yakub itu dimimpikan itu seperti matahari, ibunya itu bulan ya, dan kemudian saudara-saudaranya ada 12 bintang gitu ya, dan 12 bintang itu dan matahari semuanya menyembah kepadanya. Nah, jadi pendengar yang saya kasih, yang 11 bintang tentu maksudnya, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat di sini ini adalah satu gambaran tentang bangsa Yahudi yaitu perempuan yang berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota ya, memakai mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Jadi ada 12 suku ya dengan 12 bintang di atas kepalanya gitu. Jadi ini adalah gambaran tentang bangsa Yahudi. Nah, ia sedang mengandung dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, ini adalah figuratif sekali lagi ya. Tidak perlu kita melihat bahwa ini Maria mau melahirkan, bukan ya. Jadi walaupun ya mirip-mirip seperti itu ya, tetapi sebenarnya di sini yang mau dimaksudkan itu ya adalah bahwa bangsa itu ya, di dalam janjinya, di dalam seluruh ya rangkaian ini menghantarkan ya, menghantarkan Mesias ya, sang juru selamat ke dalam dunia ini. Jadi mengandung ini menghantar. Jadi berapa lama bangsa itu mengandung ya, mengandung Mesias di dalamnya. Oh ya, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sejak Allah memilih Yakub ya dan menolak Esau menjadi yang sulung ya, sejak itu ya, maka Allah telah memilih bangsa Yahudi sebagai yang mengandung Mesias ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, pemilihan Yakub dan Esau itu bukan masalah keselamatan ya. John Calvin bikin kesalahan ketika dia melihat bahwa Yakub dipilih, Esau ditolak, itu adalah berhubungan dengan keselamatan. Oh, bukan ya. Yakub dipilih, Esau ditolak, itu adalah sebenarnya sangkut pautnya itu dengan ini ya, pemilihan Mesias ya, jalur Mesias gitu ya. Jadi Yakub Yakub dipilih sebagai yang menghantarkan Mesias ke muka bumi ini. Nah, sedangkan Esau, ya Esau biasa-biasa saja, sama sekali tidak berarti ya bahwa Esau tidak bisa masuk surga gitu, atau keturunan Esau semuanya nggak masuk surga. Bukan itu, ya bukan itu. Tetapi ya sebenarnya Yakub dipilih adalah untuk ini mengandung Mesias, karena kemudian ya pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, Yakub mempunyai anak ya, semua anak, dan jalur Mesiasnya datang dari mana? Nah, kalau kita baca di dalam Keluaran pasal yang terakhirnya, di situ ketika Yakub memberkati anak-anaknya, siapa yang dipilih? Yehuda, katanya. Yehuda di situ ya. Jadi akhirnya Yehudalah yang terpilih ya. Kalau kita lihat di kitab ini Kejadian, sorry ya, di kitab Kejadian pasal 49, Kejadian pasal 49 katanya, Yehuda engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, ya tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu, dan kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Wah, lihat ya, jadi Yehuda menjadi raja. Yehuda adalah seperti anak singa katanya, oleh sebab itu Yesus Kristus disebut singa muda dari Yehuda ya. Setelah menerkam engkau naik ke tempat yang tinggi ya, ke sorga, hai anakku ya, dan seterusnya. Nah, jadi akhirnya janji untuk kirim juru selamat ya. Janji kirim juru selamat itu betul-betul ya dijanjikan atau terus-menerus dijanjikan melalui ini ya. Melalui keturunan ini Yahudi ya, semuanya ya. Jadi melalui keturunan Yahudi maka datanglah ya semua ini ya, janji-janji itu, janji Tuhan mau kirim Mesias ya, itu semuanya diberikan, dan jalur Mesias jadi sejak Yakub, Yehuda, terus ya, jadi bangsa Yahudi ini mengandung Mesias ya, mengandung Mesias ya, ia sedang mengandung dalam keluhan dan penderitaan, hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, betapa sulitnya bangsa Yahudi menghadirkan Mesias ke dalam dunia ini. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan ya, kita tahu ya, iblis berusaha untuk melawan ya, mendatangkan berbagai kesulitan bagi bangsa Yahudi yang menghadirkan ini Mesias ke bumi ini. Bahkan ya Tuhan sendiri pun ya, Tuhan ya itu berusaha untuk mendidik bangsa ini ya, melalui mengirim mereka menjadi budak dan lain sebagainya ya. Karena apa? Karena dia perlu didisiplin sedemikian rupa ya, berhubung dia adalah yang menghadirkan Mesias di muka bumi ini ya. Jadi betapa kesakitan ya menghadirkan Mesias ke bumi ini. Dan ayat yang ketiga katanya, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Jadi tanda yang lain lagi di langit katanya, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah, mengenai naga ini, apakah binatang ini ada atau tidak ya, orang Tionghoa sangat percaya ini ada, bahkan Cina memakai naga sebagai simbol negaranya gitu. Apakah nanti di akhir zaman, masa tribulation, itu Cina akan berperan luar biasa, bahkan akan menjadi satu negara yang sedemikian rupa dipakai oleh iblis untuk menghancurkan atau melawan Israel, bisa jadi ya, bisa jadi. Sekarang saja ya, sekarang saja itu banyak bikin pusing ya. Kita melihat di televisi itu di Myanmar ya, di Myanmar itu ini para militernya itu memukulin itu biksu-biksu ya, bahkan sudah lumayan banyak yang sudah dimatikan, nggak tahu berapa ribu yang ditangkap dan lain sebagainya. Sehingga saya membaca di koran ada surat kabar yang menyerukan bangsa-bangsa yang lain untuk ini ya, boikot Olimpiade di Peking itu ya, di koran ya. Saya pikir itu ide yang ya bisa mungkin menekan Cina untuk mendisiplinkan Myanmar gitu. Karena apa? Sekarang Myanmar nggak mau dengar, lalu orang mau ngomong apa saja nggak mau dengar. Sebab apa? Ini ya abang sulungnya takenya katanya itu ya. Itu membacking dia gitu. Jadi Cina membacking dia ya. Setiap kali PBB sidang mau mengeluarkan resolusi yang mengecam Myanmar saja di veto oleh Cina gitu, di veto ya. Jadi Myanmar bisa begitu galak, begitu kejam ya, membunuh biksu segala macam. Mengapa? Ya karena dia tahu dia di backing sama Cina. Nah sekarang itu ada koran itu tulis ya, satu-satunya untuk membuat itu militer di Myanmar duduk berpikir sebentar adalah jikalau dia ditekan sama Cina gitu. Nah bagaimana cara Cinanya mau neken dia ya, kalau bangsa-bangsa semuanya bilang ya kita nggak mau pergi Olimpiade di Peking kalau kamu nggak disiplin si Myanmar itu, baru mungkin dia bisa. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya di sini di Alkitab kita menulis tentang naga ini ya, tentang naga. Dan kita tahu di dunia ini satu-satunya Cina yang lambang negaranya pakai naga lagi ya, pakai naga. Dan sekarang ya secara ekonomi ya dia berkembang dahsyat sekali ya, dahsyat sekali. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tetapi ya di sini ya naga merah padam ini menunjukkan betapa besar kuasanya ya, merah lagi ya, naga merah lagi, merah. Tetapi di sini ini berkepala 7 katanya dan bertanduk 10. Nah, berkepala 7 dan tanduk 10 hampir di semua bagian Alkitab ini menunjukkan Eropa ini malah ya. Eropa ya. Jadi sangat mungkin sebenarnya ini Cina gabung dengan Eropa ya, atau Cina bekerja sama dengan Eropa juga bisa jadi. Karena di pasal 17 nanti kita lihat itu perempuan yang menunggangi binatang itu sekarang sedang menjadi simbol Eropa ya. Simbol Eropa itu perempuan yang menunggang binatang itu ya. Jadi di kota Brussel di depan kantor Juni Eropa itu ada satu patung di mana perempuan berambut panjang menunggang binatang. Nah, itu lambang Eropa ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lambang Eropa cocok dengan kitab Wahyu ini. Nah, kita lihat ini sekarang naga ini, naga ya, bertanduk 7 dan berkepala 7 dan bertanduk 10. Itu bertanduk 7 itu berkepala 7 itu kota Roma itu di ini dengan 7 bukit ya. Jadi di bagian lain Alkitab itu kalau gambarannya berkepala 7 bertanduk 10 itu adalah Roma gitu, Romawi ya, dan di atas kepalanya itu adalah ada 7 mahkota katanya. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Anda lihat lagi kembali ke naga yang si setan yang berperang melawan Mikhail di ayat 7 itu ya, di situ itu. Nah sekarang katanya itu ya, dan ekornya aja, jadi betapa dahsyatnya kekuatan yang dia miliki, betapa hebatnya. Jadi ini gambaran sebenarnya Lucifer ya, yang adalah yang memegang Romawi itu ya, yang memegang Romawi. Jadi ya, yang memegang Romawi dan dia mempunyai kekuatan yang amat besar, yang dahsyat sekali. Ekornya saja itu bisa menyeret ya sepertiga dari bintang-bintang di langit ya, itu sepertiga, dan melemparkannya ke atas bumi. Jadi ini adalah figuratif dengan itu tadi itu yang di ayat 9 itu ya. Jadi malaikat-malaikat bersama-sama dengan dia, sejumlah malaikat sejumlah besar, ada sepertiga jumlah malaikat yang ikut dia. Di bagian lain juga ya, di Yehezkiel ada disebutkan mengenai hal-hal yang demikian juga. Dan naga itu katanya di ayat 4 ya, dan naga itu berdiri ya di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu ya. Nah jadi berdiri di hadapan bangsa Yahudi yang mau melahirkan, yang mau menghadirkan gitu ya, mau menghadirkan Mesias ke atas bumi, menghadirkan juru selamatnya untuk menelan anaknya. Nah untuk ini ya, menghancurkan ya Tuhan Yesus ya, selagi masih, kalau bisa selagi bayi dia dihantam, dihabiskan ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ada teolog yang melihat bahwa akhirnya iblis masuk ke dalam Herodes ya, sehingga dalam rangka mau menelan anaknya ini ya, menelan anaknya itu sehingga membunuh bayi 2 tahun ke bawah ya. Jadi ini dilihat sebagai itu. Nah, jadi perempuan itu ya berdiri di hadapan naga, berdiri di hadapan perempuan itu yang hendak melahirkan, mau menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kalau bisa juru selamat jangan sampai lahir ya. Juru selamat jangan sampai lahir. Karena apa? Kalau juru selamat lahir ya, maka ya bagi naga itu adalah satu kekalahan yang sangat-sangat telak gitu. Kemudian katanya di ayat yang 5, maka ya ia melahirkan seorang anak laki-laki. Jadi bangsa Yahudi akhirnya menurunkan seorang anak laki-laki, tentu bukan anak laki-laki biasa, maksudnya di sini adalah Yesus Kristus yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi ya. Dalam kerajaan 1000 tahun itu adalah Tuhan yang menjadi raja atas bumi ini dengan gada besi ya, dengan hukum yang strik. Tidak ada orang yang bisa berbuat nakal. Tidak ada orang yang bisa main-main. Tidak ada orang yang bisa melakukan hal yang jahat. Karena Tuhan yang memerintah, dia supranatural, punya pasukan semuanya. Nah, tentu bersama dengan saya nanti waktu itu ya. Karena saya dijanjikan akan ikut memerintah bersama Tuhan. Karena saya naik dulu pada waktu hari pengangkatan, tubuh sudah berubah. Tubuh saya sudah berubah, sudah mengenakan tubuh kebangkitan ya, dan nanti memerintah bersama dengan Tuhan dalam kondisi tubuh kebangkitan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oh sungguh ini hal yang indah sekali. Dan katanya ini, maka ya yang melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Ya, tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari ya kepada Allah ya dan ke tatahnya. Nah, ini juga ada yang melihat bahwa usaha penyaliban Yesus Kristus itu adalah sebuah tragedi yang iblis kira dia menang gitu ya. Iblis kira dia menang, bahwa dia sudah berhasil, enggak taunya malah itu sebenarnya dia kalah gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sesudah Tuhan Yesus disalib, kemudian dia bangkit dan kembali kepada Allah, ke tatanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah lihat ya, Wahyu pasal 12 ini adalah sebuah gambaran, gambaran yang sangat jelas. Nah, katanya perempuan itu lari ke padang gurun ya, di mana telah disediakan suatu tempat ya baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ ya, ini 1260 hari lamanya, 3,5 tahun. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, nah 3,5 tahun dia dipelihara katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam, kelihatannya ini dicuplik ya, ini cuplikan. Jadi 3,5 tahun itu masa tribulation, 3,5 tahun itu hanyalah tula-tula untuk muka bumi ini. Tetapi bangsa Yahudi itu masih dalam keadaan tenang-tenang saja. Justru 3,5 tahun awal masa tribulation ya, itu adalah bangsa Yahudi ya dalam keadaan di mana sepertinya ini dalam perdamaian ya, dalam keadaan damai mereka membangun kembali bait Allah. Kita tidak tahu bait Allah dibangun berapa lama. Saya bilang tadi itu kalau untuk zaman modern sekarang ini enggak lama-lama ya, setahun selesai sih ya, bait Allah itu setahun juga selesai, bahkan enggak perlu setahun, mungkin kalau banyak bagiannya sudah dibuat duluan sekarang ya, di knock down gitu, tinggal dibikin saja. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini ya, katanya dipelihara di suatu tempat ya 1260 hari lamanya, 3,5 tahun gitu. Nah, 3,5 tahun. Nah, kemudian ada cerita selingan lagi dari ayat 7 sampai ayat 9 tadi adalah ya kita sudah membahas ini kisah bagaimana peperangan di sorga sehingga naga itu bisa dilemparkan ke bumi ini. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Jadi naga ini sekarang ini ada di bumi ini sedang ngamuk ini ya. Dan kita tahu bahwa dia melakukan banyak hal. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, mungkin ya orang berpikir begini, yang ditakutkan dari naga ini adalah kebengisannya ya, kekejamannya. Oh iya, itu memang sudah ditunjukkan ya melalui rezim-rezim pemerintahan yang ya, kalau kita lihat di sini Anda lihat di dalam tadi kita baca di dalam Daniel pasal 10 ayat 14 katanya pemimpin orang Persia itu ya. Jadi begini ya, ketika naga ini dilemparkan ke bumi dengan malaikat-malaikatnya di bumi ini, jadi mereka akhirnya mengangkangin ini raja-raja. Akhirnya mereka betul-betul ini membackup raja-raja untuk melakukan hal-hal yang bersifat destruktif ya, bersifat ini menganiaya manusia dan mau disembah sebagai Allah, tidak puas cuman sekedar jadi raja, ingin jadi Allah. Hal-hal yang demikian inilah ya, serangkaian kejahatan yang dahsyat-dahsyat ini semuanya ya diusahakan oleh iblis itu ya untuk didatangkan. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sungguh ya hal yang mengerikan di mana si naga dan malaikatnya itu dilemparkan ke bumi dan dia ngamuk ya, dia kalah di sorga, dia ngamuk di bumi. Anda bisa bayangkan ya betapa ini mengerikannya kita di sini ya. Dia kecewa, dia marah ya, dia kalah di sorga, dia turun ke bumi, dia ngamuk di bumi, dia lampiaskan segala kekesalannya itu di bumi. Wah, ini yang menyebabkan yaitu di bumi ini ya, dikacau balaukan oleh dia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, katanya kita lihat ya ada nyanyian kemenangan di sorga, ada nyanyian. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Nah, siapa yang diurapinya? Oh ya, Mesias. Ya, Mesias itu artinya yang diurapinya, Yesus Kristus ya. Karena telah dilemparkan ke bawah ya pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat yang diurapinya itu siapa? Mesias ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, kepada pendeta yang suka menyebut dirinya orang yang diurapi, saya ingatkan ya. Saya ingatkan Anda, bisa saja Anda dihasut oleh iblis untuk menjadi Mesias ya, Mesias-Mesias palsu. Hati-hati memakai istilah ya. Saya tidak mau disebut Mesias ya, karena saya tahu Mesias itu adalah Tuhan Yesus sendiri, Juru Selamat. Oleh sebab itu jangan menyebut saya hamba Tuhan yang diurapi. Enggak usah diurap-urap ya, enggak usah diurapi ya. Nah, di sini pendakwa saudara-saudara kita ya, katanya karena ini ya, iblis ini mendakwa ya, dia pendakwa, dia ini ya bagian yang menuntut-nuntut gitu ya, bagian yang menuntut-nuntut ya. Jadi dia akan menuntut terus, dia menuntut Allah itu adil ya, dia menuntut Allah itu menghukum manusia yang berdosa. Nah, itulah sebabnya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, dosa tidak dapat diselesaikan dengan berbuat amal ibadah ada dan lain sebagainya, karena iblis ini penuntut, iblis yang mesti dihukum, nggak bisa pakai amal ya, you know? Dia sudah berdosa, dia mesti dihukum gitu. Nah, jadi karena dia menuntut dihukum itulah, maka ya tidak ada cara lain untuk menyelesaikan dosa, maka dosa harus dihukum ya, dosa harus dihukum. Itulah sebabnya maka ya perempuan itu melahirkan anak, dan kemudian ya Tuhan Yesus menyerahkan diri untuk dihukumkan di atas kayu salib. Dan ketika Tuhan Yesus terhukumkan di atas kayu salib, sebenarnya tuntutan iblis jadi diam ya, jadi nggak bisa nuntut lagi, karena sekarang dia menuntut dosa dihukum ya. Oke, Allah berkata, saya hukum. Tapi yang dihukum itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, maka kita bisa melihat di sini, maksudnya ya, mendakwa mereka siang malam dan dakwaannya berhenti gitu adalah pada waktu Tuhan Yesus terhukum di atas kayu salib. Itu dakwaan iblis itu berhenti. Sepertinya gini, dia ini ya terperanjat dan kehilangan kata-kata. Dia mau menuntut dihukum, memang sudah dilaksanakan hukuman gitu. Nah, itulah sebabnya ya tidak ada keselamatan melalui berbuat amal, karena iblis menuntut orang berdosa harus dihukum gitu. Oleh sebab itulah hukuman dijatuhkan dan Yesus Kristus yang menanggung, dan barang siapa yang akan diselamatkan, barang siapa yang mau diselamatkan harus mengaku diri orang berdosa, menyesali dosanya, dan kemudian ya percaya kepada Tuhan Yesus. Percaya apa? Percaya bahwa Yesus menggantikan saya dihukum atas semua dosa saya. Iblis menuntut saya dihukum ya, karena saya berdosa. Iblis menuntut saya dihukum dan Yesus Kristus menggantikan saya dihukum gitu. Ah, inilah ya indahnya. Nah, kita lihat ya, katanya, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Lihat ya, jadi dia dikalahkan melalui apa? Darah anak domba gitu. Darah anak domba itu bukti bahwa Yesus Kristus sudah dihukumkan, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Jadi kesaksian dari orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, semakin kita bersaksi, iblis semakin dia dikalahkan terus, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Jadi terlebih oleh orang-orang yang bersaksi terus tanpa mempedulikan nyawanya gitu. Wah, iblis dikalahkan oleh hal-hal yang demikian ya, kesaksian yang ayat 12, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Oh, tentu sorga bersukacita. Bersukacita apa? Iblis dikalahkan melalui darah anak domba dan melalui kesaksian dari pengikut-pengikutnya. Cakap kamu hai bumi, katanya, tapi orang-orang di bumi ini, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat. Waduh, dia makin geram ini ya, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Wah, waktunya sudah singkat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, sungguh mengerikan ini. Iblis lagi ngamuk ini, kita bisa bayangkan ya, kalau iblis ngamuk itu kan mengerikan. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, semakin mendekati hari kedatangan Tuhan ya, iblis semakin dahsyat. Dia bekerja sedemikian giatnya ya, dia bekerja hampir non-stop ya, siang malam tentu ya. Semua anak buahnya dikerahkan untuk bekerja dengan lebih giat. Untuk apa ya? Untuk menyesatkan manusia. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, tadi saya katakan bahwa manusia seringkali terpukau, mungkin pikir ini penganiayaan yang dahsyat ini ya, kekuatan yang dimiliki oleh antikristus. Sebenarnya yang kita perlu waspadai itu bukan masalah kekuatan, atau bukan masalah ini apa, penganiayaan fisik yang sebenarnya yang berbahaya. Yang sangat-sangat berbahaya sekali itu adalah apa? Itu penyesatannya. Dia memunculkan berbagai-bagai pengajaran di muka bumi ini. Dia memunculkan agama, dia memunculkan berbagai-bagai pengajaran di muka bumi ini. Sehingga orang mengikuti ya, hampir tidak ada adat istiadat bangsa yang tidak terkontaminasi oleh iblis ya. Hampir tidak ada ya. Jadi Anda duduk tenang, jangan marah dulu ya. Pikir, renungkan ya, tiap-tiap bangsa di muka bumi ini mempunyai adat istiadat ya, dan Anda coba cek ya, duduk tenang ngecek gitu ya, dalam adat istiadat suku bangsa Anda ya, apa saja yang ada unsur-unsur mistik di dalamnya, unsur tahayul segala macam itu terkontaminasi oleh iblis yang ikut ambil bagian di dalamnya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya dari ayat 13, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Jadi dia memburu itu bangsa Yahudi ya, kepada perempuan itu ya, diberikan kedua sayap dan dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun ya, tempat di mana dia di didisiplinkan sebenarnya. Padang gurun itu adalah tempat didisiplinkan. Jadi bangsa Yahudi sempat didisiplinkan ya. Bangsa Yahudi ini memang ya, sesudah tidak lama Yesus Kristus kembali ke surga, akhirnya bangsa Yahudi dikocar-kacirkan ya, ke mana-mana ya, pergi sampai ke Eropa, menghadapi Hitler, ke Amerika dan lain sebagainya, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama ya satu masa, dua masa dan setengah masa. Nah, 3,5 tahun bangsa Yahudi dalam keadaan damai sejahtera. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai. Nah, ini fenomena alam ya, ke arah perempuan itu supaya ia dihanyutkan sungai itu. Nah, maksudnya bangsa ini akhirnya ya dihalangi untuk membentuk satu bangsa ya. Cukup lama ya, 2,000-an tahun, 1,000 tahun lebih ini bangsa Yahudi hampir tidak ada ya, dihalangi ya. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu katanya, yang membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Jadi akhirnya Tuhan menolong ya, melalui ini fenomena alam juga. Nah, ayat yang ke-17 yang menarik bagi kita adalah, maka maralah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Nah, keturunannya yang lain katanya, yang lain. Nah, keturunan yang lain itu ya, banyak penafsir semuanya menafsirkan ini maksudnya orang Kristen, ini pengikut Mesias ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu pengikutnya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan yang memiliki kesaksian Yesus. Ah, ini orang Kristen. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, akhirnya naga itu memburu orang Kristen ya, di mana-mana. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sekarang ini kita lihat ya, Anda lihat sepanjang zaman ya, orang Kristen yang benar, yang Alkitabiah, orang Kristen yang benar, yang Alkitabiah, selalu menderita ya, selalu menderita ya, menderita banyak siksaan, menderita penganiayaan dan lain sebagainya. Nah, sebaliknya yang dipihaki oleh si naga itu ya, itu yang selalu menjadi penganiaya, menjadi penganiaya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, Anda punya akal budi ya, Anda punya akal budi itu untuk menilai, bacalah sejarah, Anda bisa tahu yang mana yang menjadi penganiaya, yang mana yang menjadi yang dianiaya ya. Anda bisa membaca itu ya. Jadi sejarah tidak bisa salah ya, sudah mencatat semuanya itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, iblis memakai cara kekerasan ya, memakai berbagai cara kekerasan. Saya membaca sejarah bahwa sejak rasul-rasul pulang ke sorga ya, sejak rasul-rasul pulang ke sorga, nah orang Kristen ya dianiaya oleh kaisar-kaisar Roma, satu persatu kaisar menganiaya orang Kristen ya, kaisar Roma yang menganiaya orang Kristen, sampai ya, sampai kaisar Konstantin menjadi kaisar, itu Konstantin menjadi kaisar tahun 303 ya, pada tahun 313 ya, 10 tahun kemudian kaisar Konstantin mengumumkan Edict of Milan ya, bahwa rumah-rumah yang telah dirampas dari orang Kristen harus dikembalikan semuanya, itu Edict of Milan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sejak saat itu ya, kemudian iblis sebenarnya mengubah taktik, dari tadinya menganiaya, sekarang menjadi ini, masuk ke dalam gereja, merubah segala sesuatu yang dipercaya oleh gereja pada saat itu, dan akhirnya ribuan tahun ya, terbentuklah gereja Roma ya, gereja Roma Raya, gereja Roma Raya, gereja Roma yang Katolik yang raya, gereja Roma yang am gitu ya. Nah, gereja yang am, terbentuklah gereja yang am, dan gereja yang am ini ya, gereja Roma yang am ini itu menganiaya orang Kristen ya, menganiaya orang Kristen yang tidak sependapat dengan mereka. Jadi yang menafsirkan Alkitab berbeda sedikit dari mereka itu ditangkap ya, disalibkan, dibakar hidup-hidup ya, dipenggal kepalanya. Nah, itulah yang terjadi ribuan tahun ya. Sampai Anda kalau baca riwayat hidup John Wycliffe ya, John Wycliffe itu yang John Wycliffe sendirinya enggak keburu dibunuh, dia mati gitu. Tapi pengikutnya semuanya ditangkap ya, ditangkap oleh gereja Roma yang am itu ya, itu untuk dijebloskan dalam penjara, dibakar hidup-hidup dan lain sebagainya. Nah, sampai pada zaman Martin Luther ya. Nah, orang-orang yang ditangkap ini adalah kaum Anabaptis. Mengapa mereka Anabaptis disebut? Bukan anak baptis ya, Anabaptis. Ana itu artinya ulang, bahasa Yunani itu ulang. Karena begini, ketika orang dari gereja Roma yang am itu ya, gereja Roma yang am itu sadar, diberitakan Injil, sadar dan mau bertobat percaya Tuhan Yesus, mau bergabung dengan mereka, mereka berkata bahwa apa? Ah, kalian ini mesti dibaptis, katanya, mesti dibaptis ulang. Karena baptisan di sana itu kami tidak akui. Maka itu kelompok ini disebut kelompok baptis ulang gitu. Nah, akhirnya ketika Martin Luther protes, ya protes gereja yang am, tapi akhirnya dia masih tetap percaya gereja yang am juga gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, akhirnya ya zamannya John Calvin, kaum Anabaptis ini tetap dianiaya, ya, dianiaya habis-habisan ya. John Calvin bahkan menjadi penganiaya besar itu ya. Dia ketika dia berkuasa di kota Geneva ya, dia berkuasa di situ, semua orang yang berbeda pendapat dengan dia diusir dari kota itu, tidak boleh tinggal di situ ya. Oh, yang paling mengerikan itu ada seorang yang namanya Servetus ya. Servetus itu ya, walaupun saya tidak setuju dengan Servetus ya, tetapi Servetus itu mengkritik Calvin amat sangat. Kemudian dia ditangkap ya, singkat kata dia ditangkap, kemudian dia dibunuh. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, inilah ya, inilah aktivitas yang dilakukan oleh naga itu ya, naga itu terhadap ini ya, terhadap anak yang lain ya, keturunan lain dari perempuan itu, yaitu yang memiliki kesaksian Yesus. Nah, yang memiliki kesaksian Yesus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, coba mohon hikmat dari Allah, kelompok mana yang adalah yang sungguh memiliki kesaksian Yesus Kristus, kelompok mana, dan kelompok mana yang sebenarnya itu adalah miliknya si naga itu ya. Jadi naga merah itu ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari ya mohon hikmat dari Tuhan. Oke, penguraian kita sampai di sini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah mempelajari firman-Mu, kitab Wahyu pasal yang ke-12. Mohon berkat-Mu agar kami diberi hikmat, diberi akal budi untuk menilai, untuk memilah yang benar, untuk sungguh-sungguh menjadi murid-Mu yang memiliki kesaksian Engkau ya Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.